Rukun yang pertama adalah niat, kemudian rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Air di seluruh badan, maka di sini disampaikan wajibu aidan ila batini asy-sya'ri walau katifan. Wajib air itu sampai ke bagian meskipun rambut itu lebat. Maka air harus sampai ke dasar. Tapi tasamma ada toleransi bibatinil uqad, rambut yang gimbal. Allati la yang air tidak bisa sampai ke sana. Namun ini dengan syarat manakala rambut tersebut gimbal dengan sendirinya banyak. Namun jika gimbalnya itu karena rekayasa, maka dimaafkan kalau gimbal yang sedikit menurut kebiasaan. Kemudian usra zawaluhu maka dimaafkan. Kemudian bagian yang memang sulit untuk dihilangkan atau seandainya jika dihilangkan itu nanti akan menjadi satu hal yang aib. Bi izalati ma'alihi minasy'ari, jika rambut di bagian tersebut dihilangkan membuat aib dan sesuatu hal yang dimaafkan jika air tidak sampai ke sana dan tidak perlu ada tayamum yang diniatkan untuk bagian tersebut. Kemudian wajibu naqdu dhafairi, di sini disampaikan wajib pang dan sejenisnya. Jika air tidak bisa sampai ke dasar rambut illa bin naqdi, kecuali manakala kepangnya, jalinan rambutnya dilepas atau diurai. Ini dua rukun mandi wajib menurut Safinatun Najah atau dalam. Kemudian tambahannya adalah tentang wasunan dianjurkan. Ini hal-hal yang dianjurkan saat mandi wajib. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, adalah membaca bismillah saat di awal mandi. Baik dia itu kotoran itu secara agama itu suci. Suci, kotor namun suci, air mani. Ataupun dengan catatan idza kanat najasa ghairu mukhalladha, itu adalah najis yang bukan najis yang berat. Karena najis yang berat ya tentu tidak cukup hanya dengan ghusl, dengan diguyur dengan air, namun harus pakai tanah. Maka najis yang dibersihkan baik pun najis ainiyah ya, baik najis ataupun hukmiyah, air ya najis yang benda najisnya tidak kelihatan, namun yang jelas di situ ada najis, cuma tidak kelihatan, maka harus diguyur. Demikian maka wajib ghusl, wajib diguyur. Walakin tazulu bi ghuslatin wahidatin. Dan untuk guyuran ini maka cukup satu guyuran. Ya cukup satu kali guyuran, jika sudah bersih maka sudah cukup. Amal ainiyah allati la tazulu bidzalika, adapun jika najis itu ada wujud bendanya dan benda najis itu tidaklah hilang dengan sekali guyuran, fa izalatuha kan terlebih dahulu sebelum diguyur adalah sebuah persyaratan. Ya, maka najis yang tidak najis yang berat itu boleh jadi najis yang hukmiyah, yang di situ ada najis namun tidak kelihatan, sekali guyur cukup. Nanti kalau kemudian najis itu najis ainiyah, ada bendanya, maka boleh jadi bendanya tersebut larut dengan sekali guyuran, maka berarti sekali guyuran cukup. Disingkirkan terlebih dahulu baru kemudian diguyur. Falaisi hum, maka mandi junub itu tidak sah jika najis masih nempel di badan. Kenapa? Karena jika benda najis masih nempel di badan, karena dia menghalangi antara anggota mandi dengan air. Guyur tanpa tatrib, tanpa dikabla istifa'i as-sab'i, sebelum selesainya 7 guyuran, maka itu la yarfa'ul hadasa, tidak menghilangkan hadas. Maka tentu kalau najisnya najis yang berat, ya harus pakai campuran debu. Kemudian di antara sunnah mandi wajib ada wudu terlebih dahulu, kemudian at-tathlith, kemudian dikuyur 3 kali, dan at-takhlil lis-sya'ri, kemudian menyela-nyelai rambut. Wal asabi, dan jari, bil ma'i, dengan air, qabla ifadatihi, sebelum air dituangkan. Maka rambut kepala disela-selai pakai jari yang basah, ya, sebelum ada guyuran atas kepala. Ini dianjurkan adalah adalku, ya, biasa diterjemahkan dengan menggosok-gosok, namun yang dimaksudkan adalah mengusap-usapkan, tidak harus digosok, mengusap-usap tangan ke badan. Kemudian dianjurkan agar tawajjuh lil kiblah, menghadapnya ke arah kiblat. Seorang itu tidak terkena rosyas, terkena percikan. Jadi tanahnya itu bersifat gembur, jadi airnya itu menyerap dan bukan mantul. Disarankan cari, karena mandinya tentu kamar mandi masa silam tentu cuma tanah. Ya, maka disampaikan tanahnya tanah yang menyerap. As-satar fil khuwah, kemudian di situ tetap memakai satar penutup. Kemudian meletakkan wadah air yang luas di sebelah kanan, dan kalau wadahnya itu sempit di sebelah kiri. Di sini demikian disampaikan. Di sini, wallahu a'lam apa faedah khususnya. Dari dalil juga saya tidak tahu dalil untuk anjuran semacam ini. Ini, namun ini yang jelas disarankan kalau wadah airnya luas, dan ada bentuk lain untuk menuangkan air jika ada udur. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat setelah mandi, seperti habis wudu. Dan yang di antara hal yang dianjurkan adalah kumur-kumur dan istingsak, ya, menghirup air dan memasukkan air ke dalam hidung dengan napas. Wahuma, dan keduanya, kumur-kumur dan istingsak, adalah 2 sunnah mandi yang beri sendiri, tidak termasuk bagian dari wudu. Tidak termasuk bagian dari wudu tadi. Tadi dianjurkan untuk wudu sebelum guyur air. Nah, ini kumur-kumurnya, ini kumur-kumur di luar kumur-kumur dan istingsaknya wudu. Dan perlu diketahui bahasanya kumur-kumur dan istingsak dalam mandi wajib, ini hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah. Namun demikian juga wajib menurut madhab Hambali. Namun sunnah di madhab Syafi'i. Kemudian disarankan untuk ngirit dalam pemakaian air untuk mandi, ya, cukup 1 sok jika itu sudah cukup. Ya, cukup 1 sok jika mencukupi. 1 sok itu 4 mut, 1 mut itu sepenuh 2 telapak tangan yang disatukan. Kemudian di antara hal yang dianjurkan adalah mengecek dumakhaini, di belakangnya, mengecek bagian belakang daun telinga. Pastikan kalau itu sudah basah, wa hudunul jildi, dan lekuan-lekuan kulit. Maka lekuan-lekuan kulit dipastikan, dianjurkan untuk memastikan. Kenapa dianjurkan? Karena sifat air sendiri sebenarnya sudah menyebar, sehingga mengandalkan sifat air sudah mencukupi. Air diguyur, maka dia akan kemana-mana. Maka kemudian kalau ada lekuan-lekuan, kemudian tangan digunakan untuk ngecek, memastikan, maka itu satu hal yang dianjurkan, tidak sampai derajat sebuah kewajiban. Kemudian disampaikan hal yang makruh dalam mandi dan dalam wudu. Ini tidak hanya wudu namun juga mandi, atau tidak hanya mandi namun juga wudu, ada 4 poin. Yang pertama, al-israf fil ma', boros dalam pemakaian air. Definisi boros, memakai air lebih dari kadar yang mencukupi anggota anggota wudu atau anggota mandi. Wa illam yazid ala thalathi, meskipun itu tidak lebih dari 3. Tidak lebih dari 3 guyuran. Sebenarnya sudah cukup 2 guyuran. Kok kemudian 3 padahal tidak perlu. Maka ini makruh hukumnya. Dan boros pakai air itu hukumnya makruh, walau bisyatin nahrin, meskipun mandinya atau wudunya di pinggir sungai yang airnya deras. Kemudian aziyata ala thalas, di antara hal yang makruh adalah guyuran lebih dari 3. Misalnya wudu, guyuran air lebih dari 3. Idza kanat mutayaqqanah, jika sudah 3 kali guyuran itu, 3 kali guyuran itu sudah yakin. Sudah yakin kalau sudah tiga kali guyuran. Maka guyuran yang keempat hukumnya makruh. Lainnya kalau belum yakin, terus kemudian ditambah supaya yakin. Dan ini hukumnya makruh jika air itu adalah air mamlukan lahu, air milik pribadi atau air milik bersama. Dan nanti jadi haram kalau air itu air masjid. Air masjid itu statusnya air wakaf. Tidak boleh lebih dari 3, dok. Oh, 3. Haram. Kan mandi, kan wudu. Ini kan mandi sama wudu. Iya. Basuh tangan, ya, dianjurkan 3. Kalau 4, hukumnya makruh jika airnya itu air milik pribadi atau air tidak bertuan. Air, ya, bahasa Arabnya mubahah. Air tidak bertuan, misalnya air sungai. Itu kalau lebih dari 3 guyuran, itu hukumnya makruh. Tapi kalau air itu air wakaf, maka hukumnya haram. Basuh tangan 4 kali. Atau basuh kaki 4 kali di air masjid. Air masjid air wakaf. Pakai duit wakaf. Duit infak bahasa kita. Itu airnya pakai duit infak, duit wakaf. Maka tidaknya sebagaimana ini ditegaskan ternyata. Fa'inkana mawkufan, jika air itu air wakaf, misalnya di masjid, air wakaf, air dari uang infak milik banyak orang, haruma, maka guyuran keempat saat basuh kaki, basuh tangan, basuh muka, hukumnya haram. Karena ini air milik umum, air didanai banyak orang, kemudian dipakai secara boros. Kemudian tidaklah makruh dalam wudu mengguyur kepala. Sebenarnya kepala diusap pakai tangan yang basah. Namun jika ada orang yang iseng kepalanya ditaruh di bawah keran, kemudian diguyuri air. Di sini disampaikan menurut Syafi'iyah tidak makruh. Wa in kana al asl, meskipun hukum asalnya cukup diusap. Li'annahu al-kathir fi af'alil wudu. Li'annahu al-kathir fi af'alil wudu. Karena yang namanya guyuran itu satu hal yang banyak dalam kegiatan wudu. Ittasulu bi an-nadhafah, dan terwujud dengan guyuran tadi. An-nadhafah, kebersihan. Kemudian wa naqsu anha walau ihtimalan illa ila lihajati kabardin. Apa ini wa naqsu anha walau ihtimalan illa lihajati kabardin. Dan kurang dari ketiga lewati aja. Wa fi'lu dhalika lil junub fil ma'i makruh adalah mandinya orang yang junub di air yang dengan masuk ke dalam air yang tergenang airil masjid. Ini hukumnya makruh jika air tergenang tersebut masjid. Ya, yaitu selain air wakaf. Wa illa, jika airnya adalah air infak, air wakaf, air masjid, haruma, maka haramnya. Kenapa haram? Orang yang junub. Min haitsu al-muksu bihi, karena berarti dia statusnya berada di dalam masjid, dalam masjid. Maka haram. Idza kana fi ghairil masjid, jika makruh jika itu di luar masjid, jika itu dilakukan di masjid hukumnya haram karena statusnya berarti orang junub tinggal dan berada di masjid. Tinggalnya di masjid. Tinggalnya di masjid. Adapun bukan mandinya, ya bukan pakai airnya, tapi tinggalnya. Ya, kemudian kita masuk pada fasal tentang syarat syarat sah thaharah, baik wudu ataupun tayamum. Syarat sahnya wudu itu ada 10, pelakunya muslim, tamyiz, an-naqa anil haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas, bersih dari hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit, wa alla yakuna alal udwi, dan tidak ada pada anggota thaharah sesuatu materi yang mengubah air. Penjelasannya, syarat itu demikian juga syarat mandi ada 10. Yang pertama adalah Islam, tidak sah mandinya orang kafir. Karena ini adalah badan, karena kondisi darurat. Walaysa huwa min ahliha, dan dia bukanlah orang yang terkena kewajiban untuk beribadah. Ya, meskipun nanti ya, dalam tanda kutip sebenarnya ada mandi yang ya, sah dilakukan oleh orang kafir. Sah dalam artian menghalalkan. Ya, sah dalam artian menghalalkan. Yaitu manakala ada seorang laki-laki muslim, istrinya ahli kitab. Ini istrinya ahli kitab dan istrinya haid. Maka dia tidak boleh dikumpuli kecuali setelah mandi. Maka di sini kita jumpai mandinya orang kafir. Yang ini sah. Namun sahnya, pengertiannya bukan bernilai ibadah. Kalau sah dalam artian bernilai ibadah, ada ganjarannya, maka ini tidak masuk. Namun sah dalam pengertian itu syarat untuk bisa dikumpuli oleh suaminya. Kemudian yang kedua tamyiz, maka wudu tidaklah sah jika anak tersebut belum tamyiz, semacam tiflin, masih anak kecil kurang dari 7 tahun, atau orang gila karena alasan yang telah disebutkan, yaitu karena dia teranggap. Syarat yang ketiga, bersih. Bersih, yaitu nadhofa anil haid wa nifas, bersih dari haid dan nifas. Maka jika haid belum tuntas, kemudian masih flek-flek akhir, non belum tuntas, mandi, ya mandinya belum sah. Nah, yang keempat, bersih dari hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya minyak yang mengering, sam'in, lilin, atau aini hibrin, bendanya tinta, hinain, atau pacak, pewarna kuku yang kemudian mungkin ada materinya. Maka kalau ini menghalangi sampainya air ke kulit. Lain hanya kalau cuma tinggal bekas-bekasnya. Bekas-bekasnya. Wa syauqatin lau uzilat lam yaltaim mahalluha. Demikian juga di sini sampaikan duri yang seandainya disingkirkan, maka tempatnya tidak akan menyatu. Demikian juga manakala ada darah, ada debu pada anggota toharah, maka ini penghalang air. Namun tidak termasuk penghalang air keringat yang sudah mengering. Tidak termasuk penghalang air untuk sampai ke anggota wudu atau anggota mandi keringat badan yang membeku atau mengering. Demikian juga wasakhin, demikian juga kemudian kotoran yang ada di bawahku, waromasin fil ain, atau debu yang ada di mata. Demikian juga kulitnya kutu, ba'da khuruji ma fiha, setelah matinya si kutu, wa in sahulat izalatuha, maka ini tidak termasuk penghalang meskipun menghilangkannya satu hal yang mudah, bahkan itu lebih utama daripadakan keringat yang membeku. Atau kulitnya kutil setelah keluar mafiha isinya, maka ini tidaklah termasuk penghalang. Bahkan ini lebih utama untuk termasuk bukan penghalang dibandingkan keringat, karena dia adalah bagian dari badan. Syarat yang kelima, tidak ada pada anggota toharah sesuatu yang mengubah air, semacam materi za'faron yang seandainya itu pewarna, nanti kalau kemudian badan ada za'faron maka airnya akan jadi memerah. Kemudian yang keenam, di antara syarat thaharah adalah mengetahui kalau ini satu hal yang wajib. Bikau nikulim minal wudhu wal ghusli fardhon, yaitu tahu kalau wudhu dan mandi itu adalah wajib. Yang namanya wajib diberi pahala jika dilakukan dan akan mendapatkan hukuman jika ditinggalkan. Karena orang yang tidak tahu kalau wudhu itu wajib atau mandi junub itu wajib, maka tidak mungkin dia bisa memiliki niat yang tegas. Fala tasihu, maka niat itu tidak sah dari orang yang tidak mengetahui wajibnya wudu atau wajibnya mandi. Kemudian yang ketujuh, alla ya'taqida fardhon min furudihi, tidak meyakini hal-hal yang wajib pada wudu atau pada mandi itu hukumnya sunnah. Maka misalnya membasuh wajah. Membasuh wajah hukumnya wajib karena dia rukun wudu. Maka tidak sah wudunya orang yang berkeyakinan kalau membasuh wajah itu hukumnya sunnah. Kalau dia malah meyakini membasuh wajah itu hukumnya sunnah, maka ketika dia wudu, wudunya tidak sah. Karena dia harus meyakini membasuh wajah hukumnya wajib. Mengguyur tangan dalam wudu hukumnya wajib. Kalau dia berwudu dalam kondisi beranggapan bahasanya guyur tangan itu hukumnya sunnah, nah wudunya tidak sah. Soal itaqda anna af'alahu kullaha furudun aw atqda anna fi fardun wa sunnatan, maka baik dia meyakini bahasanya semua kegiatan wudu itu wajib semua, atau meyakini dalam kegiatan wudu itu ada yang wajib atau ada yang sunnah, meskipun dia tidak bisa membedakan mana yang wajib dan manakah yang tidak. Yang ini ketentuan untuk al-ami, orang yang awam. Jadi kewajiban orang awam supaya wudunya sah itu boleh jadi meyakini, dianggap semuanya hukumnya wajib. Sampai kumur-kumur dianggap wajib. Maka itu sah wudunya. Atau dia meyakini dalam kegiatan wudu itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Namun mana yang wajib, mana yang sunnah dia tidak tahu. Yang penting pokoknya tidak wajib semua dan tidak sunnah semua. Yang mana pastinya dia tidak bisa memastikan. Maka ini sudah mencukupi untuk orang awam. Amal alim adapun orang yang sudah belajar, wa man istaghala bil fiqhi zamanan, dia adalah orang yang sudah belajar fikih selama beberapa waktu, maka harus dia membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka dia harus, keyakinannya harus beda. Oh ini guyur membahas hukumnya wajib, ini guyur ini hukumnya wajib yang dan misalnya tinjauan madzhab Syafi'i kumur-kumur hukumnya sunnah, dan basuh telapak tangan di awal wudu hukumnya sunnah. Itu harus kalau untuk yang sudah belajar fikih. Tapi kalau yang belum pernah belajar fikih, maka pilihannya dua, meyakini semuanya wajib atau meyakini dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, dan saya tidak tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau meyakini semuanya sunnah, tidak ada yang wajib, tidak sah tadi. Dinaikkan dikit. Kemudian syarat yang ke-8 dari 10 syarat, airnya adalah air yang tahur, suci dan mensucikan dalam sangkaan masing-masing dari orang berwudu atau orang yang mandi dan keyakinannya. Meskipun itu bukan air yang tahur menurut orang lain. Misalnya terjadi kebingungan mana air yang tahur dan mana air yang najis yang ada pada dua wadah. Yang salah satu dari ember tersebut kejatuhan. Waqa'a fi adima la bi'ainihi, namun tidak diketahui secara pasti kejatuhan najis. Fadhanna kullu shakhsin taharata ina'ihi, maka semua orang yang menyangka sucinya isi ember tersebut boleh baginya berwudu. Fataharatu kullin minhuma sahih, maka taharah orang tersebut sah. Maka tolak ukur dalam ini, di sini perlu diketahui tolak ukur dalam ibadah itu keyakinan pelaku. Bedanya dengan tolak ukur dalam transaksi itu kenyataan. Nih, kalau tolak ukur dalam ibadah itu keyakinan. Jadi berwudu pakai air, dia meyakini air ini air yang suci mensucikan, maka sah. Meskipun orang ya, karena dia tidak tahu kalau di sini kejatuhan najis dan dia pun tidak ada yang dicurigai, tidak ada yang mencurigakan, maka itu sah. Meskipun orang yang lain yang meyakini kalau ini najis, maka tidak sah wudunya. Itu kalau ibadah. Namun kalau dalam masalah muamalah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akad, itu yang jadi tolak ukur adalah kenyataan. Maka seorang itu akad nikah dengan seorang perempuan yang dia yakini itu bukan mahramnya. Dia yakini bukan mahramnya, bukan apa-apanya. Namun kok realitanya itu mahramnya. Maka yang dianggap adalah yang jadi tolak ukur adalah kenyataan, bukan keyakinan. Oh, saya berkeyakinan ini bukan mahram saya, sah saya akad nikah dengannya. Tidak boleh demikian. Tidak, kenyataannya dia saudara persusuan. Misalnya, dia, kenyataannya dia adalah saudara persusuan. Maka akad nikahmu tidak sah. Maka orang kemudian jual barang. Dia anggap ini barang milik saya jual. Padahal itu milik temannya. Maka jual belinya tidak sah. Karena yang dilihat adalah tolak ukurnya adalah kenyataan. Kenyataan. Itu beda bab ritual ibadah sama bab muamalah. Kalau bab ibadat yang jadi tolak ukur itu keyakinan masing-masing orang. Berarti ini berkenaan dengan informasi yang sampai kepadanya. Pengetahuan yang dia miliki. Bukan kenyataan. Lain hanya kalau bab itu bab transaksi, maka yang jadi tolak ukur adalah kenyataan. Kemudian oleh karena itu di mazhab Syafi'i tidak sah berwudu ataukah mandi pakai air mustakmal. Air yang sudah dipakai untuk melakukan toharah yang wajib oleh orang lain. Atau berubah. Meskipun itu berubah dengan sesuatu yang suci, dengan materi suci, manakala perubahannya adalah perubahan yang sangat banyak. Sehingga dia jadi air yang suci namun tidak mensucikan. Kemudian yang ke-9, saat toharah, tibanya waktu. Ini berlaku untuk toharoh untuk orang yang hadasnya terus menerus. Contohnya wanita istihadah. Falau tatar qabla dukhulihi, seandainya dia bersuci sebelum tibanya waktu, maka toharohnya tidak sah. Karena ini toharoh darurat dan tidak ada darurat sebelum tibanya waktu. Maka wanita istihadah. Keluar darah terus menerus setiap hari sepanjang bulan. Maka dia wudunya sah manakala waktu sholat fardu sudah tiba. Dia baru boleh wudu sholat duhur bahasa bebasnya setelah terdengar adzan duhur. Baru boleh wudu sholat isya setelah tibanya waktu isya. Jam 12 belum waktu duhur, wanita istihadah berwudu, maka wudunya tidak sah. Demikian juga dikiaskan dengan wanita istihadah ini seorang orang yang hadasnya terus menerus. Semacam orang yang terus menerus kentut atau terus menerus keluar air kencing. Maka baru boleh wudu itu setelah waktu sholat tiba. Kemudian syarat yang ke-10 berturut-turut antara anggota-anggota toharah. Dan turut-turut di antara basuhan-basuhan. Lidah imil hadasi untuk orang yang hadasnya terus-menerus. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang masalah hadas. Yang ini sama saja dengan pembatal wudu. Pembatal wudu itu ada 4 macam. Yang pertama ada yang keluar dari salah satu dari dua jalan ataupun jalan belakang. Kemudian yang lain adalah kentut. Atau sebelumnya tadi. Ini dinaikkan dikit. Tadi berturut-turut, tadi ada yang belum kita baca. Berturut-turut di antara anggota-anggota wudu. Yang satu untuk orang yang hadasnya terus menerus. Maka poin yang terakhir itu berlaku untuk orang yang hadasnya terus menerus. Itu dia punya hukum khusus menurut Syafi'i, yaitu toharohnya setelah waktu tiba kemudian harus berturut-turut. Ya, karena kalau jika dia normal di Syafi'iyah, berturut-turut itu hukumnya sunnah. Maka basuh wajah, terus ada jeda yang agak lama, baru kemudian basuh tangan, itu boleh. Ya, karena berturut-turut tanpa jeda, itu hukumnya sunnah kalau di fikih Syafi'iyah, kecuali untuk orang yang hadasnya terus-menerus. Ya, ini. Satu kali waktu sholat wajib. Iya. Iya. Misalnya dia duhur dia bersuci. Iya. Itu masa berlakunya sendiri sampai asar. Sampai asar. Nanti kalau mau sholat asar harus ada wudhu yang baru. Iya. Iya, harus ada wudhu yang baru. Expired. Ada nggih. Iya. Iya. Selama jika yang keluar cuma hadas yang biasanya. Dia punya problem terus-menerus kencing. Ya, terus-menerus kencing. Kalau yang keluar itu cuma kencing, ya maka dianggap tidak batal. Nanti, tapi kalau kemudian, kalau sebab yang lain jadi batal. Tetap batal. Iya. Dia punya problem terus-menerus kencing. Dan ternyata kentut. Nah, batal. Batal untuk dia. Karena itu bukan problemnya. Problem dia adalah terus kencing. Ya, kemudian tentang pembatal wudhu ada empat. Yang satu adalah yang keluar, yang benda yang keluar dari salah satu dari dua jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Ya, ini penjelasan tentang dua jalan atau dari lubang manapun. Jika salah satu dari dua jalan tersebut tersumbat. Dan tersumbatnya khalqi sejak lahir. Wa kana kharit min thuqbah. Dan maka jika kemudian sejak lahir itu punya problem. Misalnya salah satu dari jalannya itu tertutup. Maka nanti yang membatalkan adalah keluar dari lubang yang lain, lubang pengganti yang lain. Wa kana al-kharij min ath-thuqbah, dan yang keluar dari lubang tersebut itu memang sesuai dengan yang tersumbat. Misalnya yang tersumbat jalan depan. Fa kharaja minha, kemudian keluar dari lubang yang dibuat itu air kencing. Atau yang tersumbat dubur. Lalu yang keluar dari lubang buatannya adalah wa kadza idza kana khaira munasibin li wahidin min huma. Demikian juga meskipun keluar itu tidak cocok untuk lubang depan ataupun lubang belakang. Contohnya yang keluar dari lubang tersebut ternyata darah. Terus wa amma in kana munasiban lil munfatih faqat falan aqda darinya. Ya. Dan al-kharid maka tidaklah batal yang keluar darinya rihun angin. Artinya sama saja apakah yang keluar itu angin atau maaf tadi, di antara yang keluar dari dua jalan adalah angin alias kentut. Sama saja apakah kentut itu keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Jadi di fikih Syafi'iyah itu kentut itu membatalkan wudu baik keluarnya meskipun keluarnya dari jalan depan. Ini banyak kasus perempuan itu keluar angin dari jalan depannya. Ya, kadang kita mendapatkan pertanyaan. Ya, perempuan yang keluar angin dari jalan depannya, apakah itu batal wudunya? Berdasarkan jelasan di sini, wudunya batal. Wudunya meskipun angin itu keluar dari jalan depan. Di sini sampaikan sawaun kharaja dzalika rih, baik kentut itu atau angin itu keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Ya, dalilnya Abu Hurairah pernah tanya tentang apa itu hadas, maka beliau jawab hadas itu kentut yang tidak bersuara ataupun demikian juga kentut yang bersuara. Ya, maka semua yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu membatalkan wudu, baik kentut atau yang lain. Artinya sama saja apakah yang keluar itu benda tertentu ataukah angin. Baik itu benda yang, karena air mani suci, dia keluar dari jalan depan. Kemudian baik itu kering ataupun basah. Kemudian baik yang keluar itu benda-benda yang biasa keluar. Semacam air kencing itu tentu biasa keluar dari jalan depan. Atau yang keluar adalah benda-benda yang bukan biasa keluar. Contohnya darah. Kecolonya keluar dari saluran kencing, darah misalnya. Maka ini membatalkan wudu. Baik, sesuatu yang keluar, yang jarang keluar itu infasola. Setelah keluar kemudian terpisah. Atau keluar namun tidak terpisah. Keluar kemudian masuk lagi. Contohnya keluar dari jalan belakang cacing. Kedua, ada cacing keluar dari jalan belakang. Akhrajat ra'saha, dia mengeluarkan kepalanya. Namun kemudian balik lagi. Maka di sini disampaikan, kalau ada cacing keluar lewat jalan belakang, sudah separuh keluar, balik lagi, masuk lagi, maka batal wudunya untuk orang tersebut. Perempuan mengeluarkan satu bagian dari anaknya, kepalanya sudah keluar. Fa'ina yang tak itu al wudu, meskipun setelah itu ternyata balik lagi, maka wudunya batal. Dan seandainya dia mengeluarkan anaknya secara utuh dan itu kering, ya, tanpa basah, tanpa air ketuban, tanpa dibasahi ketuban, fala yanqidu alwudu'u, maka wudunya tidak batal. Ya. Wa in wajaba alghuslu, meskipun wajib mandi. Ya, tadi sampaikan semua yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu membatalkan wudu, baik suci ataupun najis. Nah, ini ternyata di sini illal mani, ya, kecuali mani. Karena mani itu mengharuskan mandi, maka tidak ada batal wudu karena mani. Semacam ada orang yang mengeluarkan air mani gara-gara melihat sesuatu. Wawa ata'amul, yaitu mencermati dengan menggunakan penglihatan matanya. Ya, maka keluar air mani, maka ini tidak membatalkan wudu, namun menyebabkan mandi. Li'annahu, karena air mani itu mewajibkan yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Bi khususi, karena kekhususan, statusnya adalah mani. Fala yujibu adnan huma, maka keluarnya air mani tidaklah menyebabkan hadas yang lebih rendah, yaitu wudu. Dengan pertimbangan dia sesuatu yang keluar dari jalan depan. Ya, kemudian di antara pembatal wudu adalah hilangnya akal. At-tamyiz an-nashi' anhu, yang dimaksud akal adalah kemampuan membedakan. Membedakan ini dan itu, yang itu muncul karena memiliki akal. Ya, binaumin, hilang akal karena tidur. Ini tidur itu membatalkan wudu, berlaku untuk selain para nabi. Berlaku untuk selain para nabi. Tidurnya para nabi tidak membatalkan wudu, karena mereka hanya tidur matanya tanpa hatinya. Kesadarannya tidak hilang. Dan hanya dengan manusia selain nabi, tidur mata dan hatinya. Dan di sini ada definisi tidur. Dia adalah satu angin yang lembut datang dari arah otak menutupi mata sampai ke jantung. Jika tidak sampai ke jantung, maka namanya kantuk. Namanya lemes. Ya, istikha aqsabi dimagh. Lemesnya saraf-saraf otak. Disebabkan ada uap yang naik dari lambung. Ya, enggak tahu ini mungkin mungkin enggak berlaku kalau di ilmu kedokteran sekarang. Wadud takdibin naumi. Dalil batal wudu karena tidur, sabda Nabi, dua mata itu adalah pengikat hadas. Maka jika dua mata itu tertidur, maka lepaslah ikatan. Maka siapa yang tidur, maka adalah dia berwudu. Dikatakan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Atau hilangnya karena selain tidur, contohnya gila. Gila didefinisikan dengan hilangnya kesadaran dari hati. Ma'a baqa'il quwwah, padahal masih ada potensi dan gerakan pada anggota tubuh. Selain gila, contoh yang lain adalah sorak. Sorak itu kesurupan. Bahwa da'un yusbil junun, namun sorak itu ada yang karena ada karena gangguan jin. Kalau di sini didefinisikan dengan satu penyakit serupa dengan gila. Wa sahibuhu ghaliban yasihu ala wajihi fil ardi. Atau kemudian sakit penghilang kesadaran yang lekat, khobal. Khobal adalah hilangnya akal atau rusaknya akal karena gila. Atahin itu adalah naqsul akli, kurangnya akal, namun bukan gila dan bukan juga hilangnya akal. Namun atau hilangnya akal, termasuk khobal, atahin, itu bisa juga didefinisikan dengan hilangnya akal karena rasa malu atau karena ketakutan. Hilangnya akal, cara berpikir sehat karena ketakutan atau karena demikian malunya, itu namanya atahin. Atau hilang akal karena mabuk. Definisi mabuk, rusaknya akal, ma'ad diiringi dengan itirabin guncang wa ikhtilatin nutqin dan kacaunya omongan au maradin atau sakit wa yahalatun khayjatu anitaba'i, dan ini kondisi tidak normal, merusak akal. Hilang akal yang lain adalah irma, pingsan, yaitu hilangnya kesadaran dari hati. Terus ma'inkita'il kuwah, dan sudah terputus kekuatan dan gerak dari anggota badan. Ada juga yang mendefinisikan pingsan dengan wal irma jaizun alal anbiya. Pingsan itu bisa terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah pingsan sampai 3 kali. Wala naqsa bi irmaihim, dan pingsan itu tidaklah mengurangi kemuliaan para nabi. Tidaklah mengurangi kemuliaan para nabi. Li'anna maradun min ghalabatil auja lil hawasi adh-dhahirah faqat. Karena yang namanya pingsan itu penyakit karena dominasi rasa sakit pada indra lahiriah saja tanpa hilangnya kesadaran hati. Li'annahu, karena jika hatinya para nabi itu terjaga dalam kondisi tidur, yang itu lebih ringan daripada pingsan, maka tentu dalam kondisi pingsan, hati dan kesadaran mereka lebih terjaga. Di dalam hadis, Nabi mengatakan, mata kami itu tertidur, namun kesadaran kami tidak hilang. Faminal irma awla lisiddati kemudian ada sejenis pingsan yang lain namanya roshi, itu kurang lebih sama dengan pingsan. Terus itu kurang lebih hal-hal yang menghilangkan akal, maka diantaranya adalah tidur ila nauma qa'idin. Maka menurut mazhab Syafi'i, kecuali tidurnya orang yang duduk, yang kokoh pantatnya di lantai. Aimin makorihi di tempatnya. Hatta sampai-sampai dia yakin tidur, dan ragu-ragu apakah pantatnya itu kokoh ataukah tidak, maka wudunya tidak batal. Namun, lau zalat ihda aliyataina imin muntak makinin min makorihi, namun seandainya geser salah satu pantatnya orang yang tidur, yang tidurnya sudah tidur yang kokoh di tempatnya sebelum dia bangun, yakin, maka kita qada wudhu, maka wudhunya batal. Maka wudhu tidak batal jika pantat itu kokoh. Kalau pantat tidak kokoh, maju ke depan demikian, kemudian terangkat, atau kemudian miring ke kiri sehingga keangkat, maka meskipun dalam posisi tidur, wudunya batal. Kalau kokoh, cuma tidur begini, pantatnya tidak geser-geser, tidak terangkat, maka di mazhab Syafi'i, ini tidak batal. Nanti ini disampaikan, seandainya salah satu pantat di awal tidurnya dia kokoh, pantatnya itu geser. Ini dia geser, pantatnya gerak misalnya keangkat demikian, sebelum dia bangun. Dan sebelum dia bangun, jadi sebelum dia melek, boleh jadi karena geser gini kan, mau jatuh kemudian melek. Nah sebelum dia melek, itu pantatnya geser dan itu yakin. Yakin kalau pantatnya geser. Intaqada wudu'uhu. Intaqada wudu'uhu, maka wudunya batal. Namun, jika pantat itu geser setelah bangun, au ma'ahu, atau bareng dengan bangunnya, atau ragu-ragu, mana yang lebih duluan, bangunnya ataukah geser pantatnya, maka melihat kembali kepada hukum asalnya, hukum asalnya tetap di posisi pantat yang kokoh. Sehingga fala naqadha, maka wudunya tidak batal. Dan kita baca seputar fikih thaharah dari kitab Safinatun Najah dan penjelasannya Kasyifatu Saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rudha'ana.